Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab as-sibab, tersisa satu hadis. Haddathana Shihab ibn Abbad. Shihab ibn Abbad al-Abdi. Al-Abdi Abu Umar al-Kufi. Abu Umar Al-Kufi Siqatun. Qala haddathana Ibrahim ibn Humaid Ar-Ru'asi. Ibrahim ibn Humaid ibni Abdurrahman Ar-Ru'asi Abu Ishaq Al-Kufi Siqatun. An Ismail, dari Ismail, Ismail ibnu Abi Khalid. Ismail ibnu Abi Khalid Hurmuz. Abu Khalid namanya Hurmuz. Al-Ahmasi. Al-Ahmasi Maulahum Al-Bajali Abu Abdillah Al-Kufi Thiqatun Thabatun. An Qais. Qais Ibnu Abi Hazim. Qais Ibnu Abi Hazim Husain Al-Bajali. Abu Hazim namanya Husain. Husain Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi Thiqatun Mukhadramun. Thiqatun Mukhadramun. Dia rawi yang thiqah, terpercaya, dan juga mukhadram. Apa maksudnya mukhadram Alfian? Hah? Geleng-geleng kepala. Husham. Apa maksudnya mukhadaram? Hisham, bis Hisham, Hisham, maujud Hisham. Nah, apa mukhadaram Hisham? Baik, seseorang yang sezaman dengan Rasul namun tidak berjumpa dengan beliau. Iya, baik. Barakallahu fiik. Man kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqah. Orang yang semasa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa. Barakallahu fiik. Baik. Seperti Raja An-Najasyi, ya, dia bukan sahabi karena syarat al-liqa tidak ada pada dia, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkannya dalam kategori mukhadram sebagaimana dalam Nuzhatun Nazar, Nuzhatun Nazar, barakallahu fik. Baik. Qala Abdullah, berkata Abdullah. Abdullah di sini siapa? Ya Abdullah As-Sidawi. Abdullah ibn Mas'ud. Ahsanta barakallahu fik. Sahabiyun jalil. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza qala ar-rajulu li sahibihi." Kalau ada seseorang yang mengatakan kepada temannya, ini dalam keadaan emosi, marah, anta aduwi, engkau adalah musuhku, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam au bari'a min sahibihi, maka sungguh salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam, atau temannya berlepas diri dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Qala Qaisun wa akhbarani ba'du Abu Juhaifa anna Abdullah qala illa man taba. Ada? Nuskohnya antum? Enggak ada. Baik, ditambahkan. Qala Qaisun, qala Qaisun wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah anna Abdullah qala illa man taba. Baik. Berkata Qais, dan Abu Juhaifa memberitakan kepadaku setelah itu bahwasannya Abdullah ibnu Mas'ud memberikan tambahan keterangan, iya, untuk kasus seperti tadi, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Barakallahu fikum. Maka dia akan terampuni dari dosa tersebut dan hukum itu padanya. Barakallahu fikum. Baik, hadis ini barakallahu fikum masih sama. Faedahnya adalah barakallahu fikum, yaitu an-nahyu anis-sibab, ya, larangan dari yang namanya celaan. Wabil khusus, secara khusus, ayatasawwara al-insan akhahu al-muslim aduwan ghairi mukhlisin lahu. Barakallahu fikum. Wabil khusus barakallahu fikum, bentuk celaan yang sangat berbahaya adalah seorang insan menggambarkan saudaranya yang muslim sebagai musuh yang barakallahu fikum, ya, ghairu mukhlisin lahu, yang tidak akan mungkin untuk bisa berteman lagi dengan dia barakallahu fikum. Artinya menjadikannya musuh abadi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu dilarang keras barakallahu fikum. Iya. Sejengkel apapun Anda, sebenci apapun Anda dengan teman Anda barakallahu fikum, jangan sampai keluar dari lisan Anda menghukumi dia sebagai musuh Anda yang abadi. Anta aduwi abadan, kamu adalah musuhku selama-lamanya barakallahu fikum. Hey. Maka barakallahu fikum, dia akan bisa terkena apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja ahaduhuma minal Islam. Karena barakallahu fikum, dengan ucapan dia seperti itu menunjukkan dia telah menyatakan sikap barok yang totalitas, kulli. Iya, yang namanya sikap barok, berlepas diri itu kan ada dua. Yang pertama, barokun kulli. Yang kedua, barokun juz'i. Barokun kulli, barok yang totalitas itu lil kafir. Iya. Itu diarahkan kepada orang-orang yang kafir. Barakallahu fikum. Adapun barok yang juz'i itu li'usatil muslimin. Sikap berlepas diri yang parsial sebagian itu diberikan kepada ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Kita berlepas diri kepada dia dengan kemaksiatannya, namun masih ada yang namanya wala kepada dia pada sisi keislamannya. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan anta adui abadan, ya, kamu adalah musuhku selama-lamanya, berarti dia telah menyatakan sikap barok yang kuli kepada temannya. Berarti secara tidak langsung barakallahu fikum, dia telah menganggap temannya ini kafir. Berarti barakallahu fikum, maknanya secara tidak langsung ucapan dia sama dengan mengatakan hai kafir. Amin kan ya. Makanya Rasul mengatakan orang yang demikian faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Maka tuduhan tadi akan kembali kepada salah satu keduanya barakallahu fikum. Dan yang lain akan berlepas diri dari tuduhan tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ucapan yang seperti ini harus dijauhi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, sekali lagi barakallahu fikum, masih kaitan dengan faedah sebelumnya. Ketika kita sedang emosi, sedang marah, barakallahu fikum, sikap yang hakim adalah apa? Sukut. Iya. Diam. Jangan terpancing emosi untuk melampiaskannya lewat kata-kata. Karena kalau Anda melampiaskannya lewat kata-kata, berbahaya. Iya. Anda mengucapkan satu kalimat yang menghanguskan dunia dan akhirat Anda. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu saqyil ma. Bab berikutnya, bab memberikan air. Barakallahu fikum. Air di sini entah itu air dalam bentuk air minum, iya, atau air dalam bentuk barakallahu fikum kebutuhan sehari-hari. Baik. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد ابن مسرهد بارك الله فيكم أبو الحسن البصري ثقة قيل اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ومسدد لقب. Ada yang mengatakan nama Musaddad aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Musaddad itu lakob. Barakallahu fikum. Qala haddathana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibnu Ziyad al-Abdi. Abdul Wahid ibnu Ziyad al-Abdi maulahum. Abu Bishr Thiqatun Fi hadithihi Anil A'mash Wahdahu Maqalun Fi hadithihi Anil A'mash Wahdahu maqalun. Namun untuk hadis dia dari Imam Al-A'masy sendirian itu menjadi perbincangan. Ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Tapi fil asl dia ini adalah rawi yang thiqah. Qala haddatsana Laitsun. Berkata Abdul Wahid telah menghabarkan kepada kami Laits. Laits di sini adalah Laits ibnu Abi Sulaim. Laits ibnu Abi Sulaim. Baik. Iya. Mukhtalitun. Dia seorang rawi yang mukhtalit. Barakallahu fikum. Campur aduk hafalannya. Ya, riwayatnya kacau. Dan walam yutamayyaz, tidak bisa diklasifikasi mana riwayat yang masih seger, ya belum tercampur, mana riwayat yang sudah tercampur. Barakallahu fikum. Sehingga riwayat Laits ibnu Abi Sulaim dilemahkan. Barakallahu fikum. Dilemahkan. Ayat. Apa yang menunjukkan dia seorang rawi yang mukhtalit? Sebuah peristiwa Muhaimin. Peristiwa apa itu? Zubair. Irwansyah. Bang Irwan ada? Hah? Sakit. Yunus. Nah, yu'adzin fi waqti duha. Iya. Yang sangat jelas sehingga semua pihak mengetahui dia adalah orang yang mukhtalit, yu'adzin fi waqti duha. Karena dia mengumandangkan azan di waktu duha. Akhirnya terbongkar sudah. Ya, wah berarti sudah parah ini fikunnya si Laits ibnu Abi Sulaim. Barakallahu fikum. An Tawus, Tawus ibnu Kaisan. Tawus ibnu Kaisan. Kaisan siapa kunyahnya? Fadil? Abdul Bar? Salman. Kaisan siapa kunyahnya? Ubaid. Kaisan siapa kunyahnya? Hanif. Abu Bustam. Antum ngepeng sekali sama Abu Bustam ya. enak dengar namanya ya. Antum Abu Bustam saja berarti kunyahnya. Abdul Aziz. Tayyib. Abu Tamimah. Iya. Siqatun. An Ibni Abbasin. Dari Ibnu Abbas. Adhunnuhu rafa'ahu. Syakka Laitsun. Nah, ini buktinya. Iya. Tak kira, saya duga kayaknya Ibnu Abbas memarfukkan hadis ini. Artinya sampai kepada Nabi. Laits ragu. Kayaknya sih marfu si hadis kayaknya. Barakallahu fikum. Baik. Itu sudah barakallahu fikum sinyal. Baik. Nah, barakallahu fikum, hadis ini isnaduhu dhaif. Ya, sanadnya lemah karena di situ ada Laits Ibnu Abi Sulaim. Lakin lahu mutaba'ah. Wa syawahid. Tapi hadis ini memiliki beberapa mutaba'ah dan syawahid. Iya. Penguat-penguat yang ada barakallahu fikum. Dan hadis ini di barakallahu fikum sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dilihat dalam kitab As-Shahihah. Hadis nomor 574, 576 dan 577. Barakallahu fikum. 574, 576 dan 577. Dalam kitab As-Shahihah. Dan hadis ini disebutkan dalam di antaranya Arba'in An-Nawawiyah. Qala, dia mengatakan fi bani Adam situna wa thalathi mi'ati sulama wa azam au mifsal. Di dalam tubuh anak Adam ada 360 sulama. Tayyib. Sulama disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam An-Nihaya jam'u sulamiyah. Jam'u sulamiyah. Wahia al-anmulati. Wahia al-anmulatu. Baik. Wahia al-anmulah. Min anamil. Min anamil al-asabi'. Barakallahu. Dia itu adalah setiap ruas-ruas jari. Anmulah. Ya, ruas-ruas jari. Barakallahu. Waqad qila wahiduhu wa jam'uhu sawa'un. Ada yang mengatakan bentuk jamak dan mufradnya sama. Barakallahu fikum. Wahiyallati baina kulli mifsalaini minal asabi'il insan. Barakallahu. Dia adalah tulang yang ada di antara dua persendian dari jari-jari manusia. Waqila, ada yang mengatakan juga kullu azamin mujawwafin, kullu azamin mujawwafin min sigharil idham. Dia adalah setiap tulang yang barakallahu fikum, ya, berongga dari tulang kecil barakallahu fikum. Baik. Al-muhim barakallahu fikum itu fil asl, ya. Sulama itu adalah persendian yang ada pada ruas-ruas jari barakallahu fikum. Baik, summa tu'mila fi kulli mifsalil adham sebagaimana disebutkan dalam kitab Malul Mu'lim. Kemudian kalimat sulama digunakan untuk setiap persendian yang ada di antara seluruh tulang. Barakallahu fikum. Dan jumlahnya ada 360. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Iya, 360 hari. Dan tulang atau persendian yang ada pada tubuh kita banyaknya sebanyak hari yang kita lalui dalam satu tahun tadi. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasul, ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqatun. Dan masing-masing dari persendian tadi dalam setiap hari ada sedekah padanya. Gitu ya. Jadi kalau 360 persendian berarti 360 kali sedekah dalam satu hari. Barakallahu. Baik. Namun barakallahu fikum, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Iya. Sedekah yang diinginkan di dalam Islam bukanlah dalam bentuk materi saja, dalam bentuk uang saja. Tapi barakallahu fikum, setiap amalan kebaikan adalah sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun. Setiap ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Ucapan yang baik di sini umum, baik terkait dengan urusan akhirat. Barakallahu fikum. Iya. Zikir. Barakallahu fikum, qiraatul Quran, iya. Ad-da'wah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu ucapan-ucapan yang baik. Atau dalam perkara dunia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yaitu ucapan yang baik dalam rangka barakallahu fikum menghibur teman. Ya. Yang sedang gundah gulana, sedang galau. Barakallahu fikum. Iya. Itu termasuk sedekah barakallahu fikum. Kenapa antum ya akhi kok kelihatan galau, kelihatan kacau? Barakallahu fikum. Iya. Ana sudah 5 kali mengkhitbah ana orang enggak terima-terima. Iya, kadang masalahnya ada pada diri ana enggak cocok. Kadang masalahnya ada pada akhwatnya enggak cocok. Kadang masalahnya sama orang tuanya enggak cocok. Kadang masalahnya semuanya, orang tuanya enggak cocok, anak enggak cocok, awalnya enggak cocok. Iya. Jadi 5 kali ana khitbah enggak pernah berhasil. Barakallahu fikum. Maka antum mengeluarkan kalimat thayyibah, isbir ya akhi, wasabron jamil. Nah, gitu ya. Sabar itu akan mendatangkan sesuatu yang indah. Insyaallah akan ada yang lebih baik untuk antum. Nah, gitu ya. Itu sudah bikin teman anda plong. Begitu ya. Iya, sabar. Tetap semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jis wasta'in billah. Itu resepnya. Gitu ya. Tetap semangat. ya. Jangan lemes, jangan lupa isti'anah kepada Allah. Insya Allah ketemulah yang Anda cari, kijang. Barakallahu fikum. Baik. Wa aunur rajuli akahu sadaqatun. Demikian juga kata Rasul, bantuan seseorang kepada saudaranya juga sadaqah. Barakallahu fikum ya. Baik, bantuan dalam bentuk materi, uang, barakallahu fikum, atau makanan, ya, tayyib. Anda mentraktir teman Anda, barakallahu fikum, atau Anda dapat kiriman dari rumah, makanan dibagi sama teman-temannya, sedekah bentuk materi. Atau dalam bentuk barakallahu fikum maknawi. Ya. Baik, seperti contoh mungkinnya antum alami juga barakallahu fikum. Iya. Ngantri di WC subuh-subuh. Jadi panjang antriannya, antum di depan. Barakallahu fikum. Di belakang antum lihat ada teman antum yang sudah keringet dingin. Iya, mukanya pucat pasi. Barakallahu fikum. Nampaknya dia menahan sesuatu yang sangat dahsyat di dalam perutnya. Gitu ya. Anda juga ingin, tapi Anda tidak separah dia. Barakallahu fikum. Iya. Mbok ya pengertian. Gitu ya. Kasihan teman Anda. Barakallahu. Antum lihat ke belakang mau masuk, wah si fulan ini membahayakan. Kalau saya tetap masuk, bisa-bisa meledak di tempat. Saya sudah akhir, antum duluan. Antum aja, tidak apa-apa anak. Anak sabar menunggu. Tidak, antum duluan. Tombol. Anak masih kuat, antum duluan. Bahaya nanti. Barakallah. Itu namanya out. Iya. Dia akan sangat berterima kasih. Barakallah. Masya Allah. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Masya. Iya. Terkadang kita tidak peka. Egois. Ya anani ya, barakallahu fikum, urusanmu dewe, wis aku sementing masuk. Barakallahu fikum ya. Baik. Tidak demikian ya. Apalagi kita barakallahu fikum di mahat ini, tayyib, katong bersaudara. Barakallahu fikum. Wa syurbatu minal ma yastiha sadaqatun. Demikian juga ya. Tayyib, minuman yang dia berikan kepada saudaranya juga merupakan sedekah. Wa imatatul adza anit tariqi sedekah, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Iya, baik gangguan yang hissi ataupun ma'nawi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ala kulli muslimin mukallafin, ala kulli muslimin mukallafin ayyatasaddaqa bi adadi kulli mifsalin min mafasili jismihi. Sadaqatan lillahi ta'ala ala sabili syukri lahu. Baik. Seharusnya dan seyogyanya bagi setiap muslim yang mukallaf, yang sudah terkena beban syariat, untuk bersedekah sebanyak tulang-tulang persendian dalam tubuhnya. Sedekah yang dia peruntukkan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ketika dia diberikan barakallahu fikum kesehatan untuk menjalani hari tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin akan muncul pertanyaan, berarti harus dihitung Ustaz ya, berapa kali perbuatan baik, minimalnya 360. Iya, jadi semenjak bangun pagi itu dia mencatat ya perbuatan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, barakallahu fikum. Dan itu sempat ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh Buraidah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waman yutiku ayyatasaddaqa ala kulli mifsalin minhu sadaqatan, waman yutiku ayyatasaddaqa ala kulli mifsalin minhu sadaqatan. Wahai Rasul, siapa orang yang mampu ya untuk bersedekah setiap persendian dari tubuhnya, barakallahu fikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barakallahu fikum sekian banyak amalan-amalan kebaikan yang kita baca tadi, barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, untuk menunjukkan kepada Buraidah dan sahabat yang lain, demikian juga kita, bahwasanya sedekah yang diinginkan bukanlah sedekah dalam bentuk materi saja. Tapi sedekah tadi kembali kepada ucapan Rasul, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Barakallahu fiik. Baik. Tapi ya mungkin kesulitan juga. Gitu ya. Untuk menghitung barakallahu fikum 360 tadi, apakah kebaikan kita sudah seperti itu nilainya barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, fa illam taqdir, kalau kamu tidak mampu melakukan kebaikan sebanyak itu barakallahu fikum, farab ata adduha tujziyanika, farak ata adduha tujziyanika, maka dua rakaat di waktu duha telah mencukupi kamu, mewakili sedekah 360 kali. Barakallahu fikum. Ya, baik. Itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalim. Jilid 2 halaman 213. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ ada anjuran bagi kita untuk melaksanakan salat duha. Iya, minimalnya 2 rakaat. Barakallahu fikum. Untuk barakallahu fikum menghilangkan beban tanggung jawab kita dalam satu hari harus bersedekah 360 kali. Iya. Setelah Anda sholat duha 2 rakaat, sisa kebaikan itu sudah plus sudah. Iya. Barakallah. Ya, di situ, di sini ada anjuran bagi para thalabah, tayib, jangan lupa meninggalkan sholat duha. Apalagi setiap pagi ada dares, gitu kan? Barakallahu fikum. Tayyib, niatkan untuk sholat duha. Barakallah. Tayyib. Dari hadis ini juga barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah. Barakallahu fikum. Iya. Anna babal khairat wasi'ah. Bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu luas. Barakallahu fikum. Iya. Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita semua barakallahu fikum dari segala macam arah. Iya. Barakallahu fikum. Itu bisa bernilai kebaikan dan bisa bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum di dalam Islam tidak ada yang namanya monopoli. Iya, barakallahu fikum. Artinya kebaikan itu hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Pihak-pihak yang memiliki keterbatasan maka tertutup baginya pintu-pintu kebaikan. Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Misal sedekah, barakallahu fikum. Kalau sedekah itu hanya dibatasi dalam bentuk materi, maka orang-orang kaya lah yang akan memonopoli pahala sedekah, yang akan menguasai pahala sedekah, barakallahu fikum. Tapi Islam tidak memaknakan sedekah dengan makna yang sempit. Iya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sehingga untuk mereka-mereka yang memiliki keterbatasan harta, mereka bisa melakukan sedekah dengan kemampuan yang mereka miliki. Setiap kebaikan yang mereka lakukan pada hari itu, barakallahu fikum, adalah sedekah. Baik. Sehingga juga barakallahu fikum dari sini kita bisa mengetahui bagaimana Islam mendidik umat Islam, pemeluknya, barakallahu fikum, untuk memiliki karakter menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, barakallahu fikum. Yaitu kita berupaya, kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Baik diri kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis. Barakallahu fikum. Kemudian juga ucapan beliau barakallahu fikum, al-yadu ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain lebih baik daripada orang yang hanya minta manfaat kepada orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum itu diharapkan, apalagi untuk para thalabah, para penuntut ilmu, barakallahu fikum, yang mereka adalah calon-calon duat, calon-calon teladan bagi umat. Baik, harus berupaya memiliki karakter yanfa' li nafsihi wa li ghairihi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan jangan Anda menjadi orang yang kedua, yaitu memiliki karakter parasit. Tahu parasit? Karakter yang selalu mendatangkan kerugian bagi orang lain. Iya. Dia hanya barakallahu fikum terus meminta dan meminta, menuntut orang lain harus begini dan begitu terhadap dia, namun dia tidak memberikan sedikit pun kemanfaatan untuk yang lain. Itu namanya apa? Parasit. Iya. Orang yang hanya barakallahu fikum merugikan orang lain, tidak mendatangkan kemanfaatan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nakah bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.